masjid ini, dan ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Selanjutnya, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan belajar bersama Ustaz Zainal Abidin berkaitan dengan masalah yang penting bagi kita sekalian. Mengapa masalah ini menjadi penting bagi kita sekalian? Karena barangkali kalau kita mendengar tema yang berkaitan dengan masalah tumbal, kemudian kendang, kemudian pesugihan, ini bayangan kita mungkin orang-orang yang melakukan perkara tersebut adalah orang-orang yang masa lampau atau orang-orang yang primitif barangkali seperti itu. Tapi secara kenyataan banyak orang-orang yang berpendidikan yang bahkan bergelar sangat tinggi ini masih melakukan praktek semacam ini. Oleh karena itu dari panitia mengangkat perkara ini supaya bisa memberikan manfaat nanti kepada hadirin sekalian. Dan untuk menyingkat waktu kepada beliau Ustadz Zainal Abidin, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya nanti sampai jam 9 itu. Jam 9 nanti mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab begitu. Padahal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضر سليم. الحمد لله أنتم حدد سني untuk mengasah kecerdasan spiritual, untuk menuntut ilmu agar kita makin berkualitas di hadapan Allah. Itu dimatikan bisa enggak, Pak?

akan membuat wanita cantik dan menarik, serta aura berbinar terang membuat semua orang tunduk dan takluk, terpikat pada kita, juga berguna untuk bisnis, jabatan, dan keartisan. Ini pertanian gak ada. Itu gak ada. Ya duitnya gak banyak. Pokoknya gini pak, namanya jad dukun. Ini ono ubuni pasti rukun. Kalau antum datang gak punya duit, gak ada duit, gak akan bakal keluar. Iya bohong aja kalau seandainya seikhlasnya, seikhlasnya enggak ada. Semuanya ada maharnya. Ya. Sebelum ritual bercermin, setelah ritual bercermin kembali, saksikan perbedaan spontan tanpa memasukkan benda. Aman untuk kesehatan, semua pengisian tanpa pantangan, tanpa efek samping, permanen, terbuka untuk semua agama, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Ini namanya jimat liberal. Ya, ya, ini jimat liberal ya. Karena untuk semua kalangan agama. Ya. Nah, ini yang paling menarik, santet sabdo pati. Sekali santet langsung sama dia langsung ngomong ya. Dan ini Mas, tahu enggak maharnya bisa sampai 75 juta, 150 juta. Karena ada garansinya. Tidak tembus dijamin balik. Santet ini cocok bagi orang yang bermasalah dengan rekan bisnis apapun, dendam apapun juga diancam lawan, karena santet ini mampu melumpuhkan bahkan mematikan lawan Anda. Astagfirullahaladzim. Itu yang terjadi. Makanya ikhwan, sekarang hati-hati antum mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena orang hubungan dengan jin, dunia gaib, dalam istilah mereka sebetulnya mistik, itu sudah sangat parah di Indonesia. Sehingga jin-jin ini diundang keluar. Yang aslinya masing-masing punya alam. Akhirnya di sini ada yang melakukan transmigrasi. Bahkan melakukan apa? Hubungan kontak tanpa kita undang. Itu yang jadi masalah. Nah, sekarang menurut kalian, sekarang kesaksian beberapa pasien pelaris khubriski, awalnya saya ragu untuk kenalan dengan pelaris khubriski. Di samping saya sudah trauma karena sudah kemana-mana tapi belum ada hasilnya. Usaha rumahan saya sudah mau gulung tikar, bahkan karyawan sudah semua saya PHK. Namun karena ajakan dan desakan teman saya yang sudah membuktikan secara nyata pelaris khubriski, kemudian saya diantar teman saya untuk silaturahmi ke tempat Ustadz MIM. Setelah semua saya ceritakan kepada Ustadz, terus saya dikasih satu tahu supaya memakai pelaris khubriski. Tak berjalan begitu lama, usaha saya menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Bahkan karyawan saya yang dulu saya PHK sekarang sudah mulai kerja lagi. Tak sampai setahun saya mulai melebarkan sayap usaha, membuka restoran di berbagai kota di seluruh Indonesia. Sebelum dan sesudahnya saya haturkan, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Ustadz. Ini rata-rata seperti itu Pak. Makanya jangan antum kaget kalau ada centong harganya sampai 40 juta. Centong untuk nyentong nasi. Supaya nanti disajikan jadi menarik. Jadi apa? Ketagihan. Jangan antum kaget kalau ada katok bekas dalam harganya sampai 5 juta. Karena nanti ketika masak kuahnya dicelupkan. Celup, celup, celup begini. Ini. Habis itu jadi dicantolkan. Loh, ini gak murah. Bahkan kadang-kadang BH. Dan yang diminta semua BH bekas, katok dalam bekas. Nah itu. Yang lebih parah lagi, ada yang dicampur dengan guntingan Al-Quran sama darah haid. Oh, itu yang lebih parah lagi Pak. Ada di antara mereka santet itu malah pakai Al-Quran itu dijadikan kapya, dijadikan sandal, kemudian dibawa ke toilet sambil buang hajat pakai sepatu atau sandal yang terbuat dari Al-Quran. Nauzubillah. Ada yang di antara mereka sambil dalam keadaan junub duduki Al-Quran baca mantra. Dan mantra itu sebetulnya coba jati biasanya untuk memanggil kontak dengan jin. Makanya mantra itu macam-macam. Ada mantra kulhusung sang, ada mantra kul kutuk kadal kesit, ya pasti deh. Kul pasti kutuk, kadal pasti kesit. Nah, ada mantra yang halal dan kalau antum praktekkan insya Allah cospleng, yaitu mantra untuk ngusir burung. Kontol biru balangan watu maburro. Nah itu kalau antum baca dan antum praktekkan, pasti mabur. Antum balang. Itu ada aja. Bahkan yang lebih aneh lagi, Pak. Ada yang ini ilmu putih, dia katanya. Ilmu itu ada dua macam, ilmu putih sama ilmu hitam. Ilmu putih itu yang ada, ngajarkan biasanya dukunnya kafir dan pedetokan dan tidak mengenal agama. Dan yang dipakai bantuan adalah jin iprit dan berbagai macam jin-jin yang kafir. Ada yang katanya ilmu putih, kadangnya malaikat yang ngajarkan kiai. Dan yang dipakai adalah ayat-ayat Al-Quran. Supaya rumahnya aman, tidak diterobos maling rampok. Rumah dikelilingin 7 kali membaca ayat kursi sambil enggak napas. Ya, mati sampai. Ya, aja itu loh, Pak. Ya. Aduh. Ada di antara mereka yang supaya padinya tidak diganggu hama, dikelilingin sama 7 kali enggak napas baca ayat kursi. Loh, 1 hektar muter sampean. Supaya lahiran lancar, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha 4 kali enggak napas. Hamil ngetene repot deh, Mas. Suruh baca lagi. Ada supaya naik bus enggak bayar, baca waja'alna min baini aydin saddan wa min khalfin saddan faghshayna famal busur 41 kali enggak napas. Dan insyaallah enggak bayar karena pingsan. Kata kondektur, silakan Pak, dibawa ke rumah sakit, enggak usah bayar. Nah, itu aneh. Apalagi untuk pelet, untuk rusak, biasanya mereka pakai walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahi al-amru jami'a, dibaca 41 kali. Itu kalau ngerusak, dijamin perempuan nanti hancur yang nolak lamaran saya. Antum mau? Nanti belajar ke saya. Kalau untuk memikat dan melet, untuk kebaikan diambil, baca iqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Ketika baca li sajidin, dibaca diulangi 71 kali enggak napas sambil batin anak perempuan tidak lama datang bapaknya insyaallah mau ngebukin ini. Nah itu seperti itu Quran. Makanya Pak, saya katakan di Indonesia ini Quran sudah berubah fungsi. Udah lima takin hilang. Menjadi lima tok fungsinya. Satu untuk sumpah jabatan. Iya enggak? Anehnya habis disumpah Quran. Masya Allah kursi Quran. Subhanallah ya. Padahal Pak, iprit aja enggak berani kursi Quran. Ya? Takut kewalat. Iprit loh. Ini lebih sia. Berarti lebih parah. Kemudian yang kedua untuk musabaqah tilawatil Quran. Itu bahkan lagunya pun sekarang aneh-aneh. Bukan hanya pakai Ros, Bayati, Nahawang, tapi sudah pakai Mocopat. Dari mulai Mecil, Sinom, Asmorondono, Tandang Kulo, terus apa nih? Sampai yang Solo enggak ngerti kok, Mas. Itu. Yasin wal Quranil Hakim. Nah, kan gitu. Itu cepat hancur. Dan ya ikhwan, sekarang tinggal lagu tok. Yang ketiga untuk cari ilmu gaib kebal tadi. Yang keempat untuk kematian. Dan itu pun merucut Yasin Al-Fatihah. Yasin Al-Fatihah. Mula bal ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Itu tuh. Enggak ada yang berani ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baqarah. Enggak ada yang berani. Kenapa? Bubar jamaah. Pak, Al-Baqarah, Pak. Itu. Waduh, enggak ada, Pak. Antum Al-Fatihah terus berkati ini gede, Mas. Itu uangnya itu 100 ribu masalah Al-Fatihah itu Sampai ada yang bikin biru jasa kematian. Ya, untuk menangani masalah-masalah kematian dan bacaan Al-Quran bersama paket-paket tahlilannya. Bahkan ada diskon-diskonnya. Kalau Yasin diskonnya 30%. Kalau Al-Baqarah diskonnya 15%. Karena agak sulit. Kalau Yasin udah apal. Na'udzubillah. Seumur-umur hidup tidak pernah khatam Al-Quran di rumah, tapi di kuburan khatam. Untuk urun kematian. Yang selanjutnya dari salian yang keempat, yang keberapa? Kelima, untuk acara seremonial. Mau kawinan, akad, bacain Quran. Mau masuk rumah, bacain Quran. Bahkan hadirin salian kadang-kadang tulisan hanya untuk membedakan antara ruang toilet sama ruang musola untuk di mal-mal tertentu. Tandanya, oh ada tulisan kaligrafinya. Berarti ini musola, mas. Ya, yeah. Yeah. Ini bukan tempat wudhu lah, pak. Oh bukan, pak. Musola. Itu. Ya Allah, habis. Lo ada di sebagian tempat itu, pak, Quran itu hanya digunakan untuk nunggu tuyul, diletakin di kotak kondangan, di bawahnya kasih lele itu. Nah, ada lagi, sang tamu pun klepek-klepek. Nah ini, sebut saja saya Rosi, seorang pekerja malam. Sudah setahun ini saya naksir berat pada seorang tamu inisial Pak Han. Selain gagah, Pak Han dikenal royal pada burel yang dibokingnya. Maka tak heran jika di antara kami sesama pekerja malam berebut. Selain cara-cara biasa, termasuk pakai dukun, maka akhirnya dengan pengasihan pelet Dewi Lanjar, saya bisa menaklukkan Pak Han. Sama juga ada di salian. Kemungkaran, kemaksiatan dimotivasi siapa? Dukun. Kesaksian nyata TKW sukses. Sebelum saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz, karena tanpa ajian nirwana, mungkin saya tidak seperti saat ini. Masya Allah. Mana Allah, mana sekarang ini tawakal. Tawakal alal hayyil ladzi la yamut. Majikan tambah baik dan tidak kasar. Saya dianggap sebagai keluarga sendiri, selalu dikasih bonus. Di kampung saya sudah bisa beli sawah, rumah, tempat usaha untuk keluarga. Bahkan tiap minggu saya pasti libur, sampai-sampai teman saya pada iri melihat majikan saya berubah 180 derajat. Dan yang lainnya, Masya Allah. Nah, sekarang hadirin sekalian, di antaranya saya ingin sampaikan ada sebab kenapa orang-orang Indonesia, wabil khusus kaum muslimin sekarang banyak terjerat kepada cara-cara mencari pesugihan yang tidak normal. Di antaranya adalah latar belakang bangsa Indonesia yang masih mewarisi keyakinan melekat animisme, dinamisme, bahkan ini beda. Nah, disinilah muncul berbagai macam keyakinan-keyakinan yang aneh. Kemudian yang kedua, mereka tidak berpegang teguh pada akidah yang benar. Ya, bahkan jauh dari ilmu agama. Pengajian jarang, petua ulama tidak mau didengar, bahkan maaf pada risalian kadang-kadang ikut ngaji pun. Ya, dan yang khutbah pun memang menjadi pil tidur. Ya, Masya Allah, kadang-kadang orang itu gak bisa tidur, ke masjid untuk Jumat langsung tidur. Malah kangen dia, Masya Allah. Habis khutbah langsung, datangin Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Pak Ustaz telah membantu, alhamdulillah. Khutbah saya bagus ya, Pak, ya? Enggak, Pak. Saya di rumah susah tidur. Setelah mendengar khutbah ini, Pak, susah tidur, Pak Ustaz. Masya Allah. Kurang ajar ini. Ya? Kurang sabar dalam menerima ujian kemiskinan. Baik yang menimpa para dukun maupun para pasien. Dukunnya juga butuh duit. Sementara pasiennya juga pengen duit. Itu anehnya. Banyak kalangan bisnismen, elit politik yang memanfaatkan jasa dukun dan paranormal untuk kelancaran usaha dan politiknya, sehingga mereka menjadi panutan orang-orang awam untuk mendatangi para dukun karena ngiler dengan kesuksesan dan keberhasilan mereka. Jalan pintas untuk meraih kesuksesan ini dianggap paling mudah dan ringan, apalagi setelah melihat banyak bukti dan beragam cerita dari orang-orang yang berhasil dalam waktu singkat dengan memanfaatkan jasa paranormal. Terkesan membiarkan, bahkan cenderung mendukung praktek perdukunan karena tidak ada sanksi tegas Walaupun Pak, pemerintah baru membuat ini RUU, Rancangan Undang-Undang KUHP, yang bunyinya, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik, seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jika menurut tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya yang ditambah 1/3. Ini baru RUU, belum menjadi UU. Salah kaprah dalam memandang sosok dukun atau kiai, sakti atau paranormal. Mereka selalu menjadikan orang pintar, paranormal, dukun, tabib, dan sebangsanya sebagai tempat bertanya, tempat mengadu, tempat mencurahkan segala keluh kesah, sehingga seakan mereka hidup tak bertahan, tak bisa lepas dari perdukunan. Yang ke-8, mayoritas masyarakat lebih percaya terhadap pecandu dukun ketimbang ulama. Percaya Al-Quran dan Sunnah yang aneh dari salian, maaf, sebagian mereka diberikan petua agama, suruh tahajud tidak dijalankan, suruh salat jamaah tidak dijalankan, supaya membaca surat Al-Baqarah tidak dijalankan, diwacan dukun suruh padahal dijalankan. Di antara mereka ada yang disuruh untuk mencari ayam cemani sampai berminggu-minggu nyarinya, jalan. Di antara mereka cari ini kambing kendik berhari-hari dijalankan. Malah ada orang yang saudaranya hilang, ceritanya supaya kembali lagi disuruh beli dukun sepeda bekok, tahu nggak sepeda gede itu, sepeda kebo. Itu disuruh jagang setiap pagi setelah subuh, diputer roda belakangnya ke belakang selama sebanyak 17 kali gak napas, sambil batin adiknya supaya balik. Dek mulio, ser 17 kali. Seperti itu dijalankan dengan penuh khusyuk. Malah ada orang kena di kampung saya pernah, penyakit jelas liver, sampai gede perutnya. Sama dukun disuruh cari pisang emas sama tumone kebo, diulek jadi satu, dimakarkan, masya Allah, dijamin habis itu mati. Masya orang dikasih makan pisang, habis itu dikasih tumone kebo. Ya Allah, makanya dari salian, inti semuanya karena miskin. Miskin iman, miskin uang. Makanya Rasulullah SAW berdoa, mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Kufur itu ada dua, kufru ni'mah wa kufru syariah. Dengan kelemahan iman inilah hadirin sekalian, sehingga orang ketika menghadapi kemiskinan, kekurangan uang, panik. Padahal hadirin sekalian, tolong diperhatikan rizki, kata Rasulullah SAW, "Lau haraba ahadukum min rizqihi la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya di antara kalian melarikan diri dari rizkinya, rizkinya akan mengejar seperti kematian mengejar kepada dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Fa inna Jibril alqa fi ru'i." Sesungguhnya Jibril telah memberikan wahyu kepada saya, fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Sesungguhnya seorang tidak akan keluar dari dunia ini sebelum dipenuhi rizkinya. Enggak mungkin kurang satu perak pun, satu rupiah pun Allah akan tahan dan tidak dimatikan sebelum dikasih semua. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha," bertakwalah kamu kepada Allah, "wa ajmiru fi talab," perbaikilah di dalam mencari rezeki. "Wa la yastabti anna ahadum rizqahu," ya, jangan di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki. Ya, jangan. fa'ahadun rizqahu fala yatulbanna bima'siyatin. Jika kalian merasa benar-benar lamban datangnya rizki, jangan dicari dengan cara maksiat. Fa'inna fadlallahu, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Ya ikhwan, tolong diperhatikan. Ayam yang antum pelihara, pernah enggak cari pesugihan? Hidup di anaknya 15. Padahal modal patok sama ceker. Enggak pernah pakai ajian Dewi Lanjar, ajian Semar Mesem. Terusah antum kalah. Tawakal dia. Makanya Rasulullah memberikan satu gambaran tawakal kepada burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut thayr, Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan kepada burung. Yaghdhu himasu, pergi perutnya kosong, wa yaruhu bitauna, kembali dia kekenyangan. Masyaallah. Dan hebatnya Pak, burung ini enggak kuliahan. Ya, enggak pernah belajar, apalagi S1. Dan dia tidak punya ijazah apapun. Hidup. Dan Rasulullah di sini bukan menyuruh kita untuk meniru pola cari duitnya burung, pola cari rizkinya burung, tidak. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kita agar meniru pola tawakalnya burung. Bagaimana burung itu tawakal, tidak peduli apakah di pohon ini ada ulatnya. Yang penting keluar rumah, yang penting sekarang mengepakkan sayap, insya Allah rezeki akan ada dengan sendirinya. Alhamdulillah, pohon sekian ratus, sekian ribu, masa enggak ada? Pesugihan harus berhubungan dengan Nyi Blorong, harus Nyi Roro Kidul, harus sekarang pengorbanan ke Gunung Kawi, kenapa? Sementara ada di salian, maaf, orang-orang yang tertawan dengan berbagai macam kebiasaan itu sampai hari ini juga tidak menjadi konglomerat, tidak menjadi pengusaha hebat, bahkan kalau jinnya sudah tidak setia lagi, ambruk seketika. Makanya kalau antum dagangan dan kanan kirinya menggunakan itu, antum lawan dengan Allah, ini bersama Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, bertawakallah kepada zat yang hidup tidak pernah mati. Mas, antum pernah enggak punya rumah, punya pohon di depan rumah antum, entah itu kelapa, entah itu mangga. Masyaallah, rizkinya mangga di depan rumah antum itu lancar tanpa kedukun. Dan dia tidak pernah juga kesarehan, tidak pernah juga datang ke keramatan. Tiap tahun, masya Allah, memberikan buahnya, memberikan hasilnya, dan antum makan. Mas, gak usah jauh-jauh dah. Lele, itu masya Allah, kolamnya cuma 5x5, isinya 5.000. Dan masya Allah, lele ini gak bisa kemana-mana, apalagi ke Mall Asalam, apalagi ke Malioboro. Lu antum bisa kemana saja untuk usaha. Gak ada di Solo bisa ke Jogja, gak ada di Jogja bisa ke Jakarta, bahkan bisa ke luar negeri. Kenapa antum sekarang ini bersikap pesimis dan membatasi rezeki itu kalau tidak dengan perdukunan, dengan klenik, dengan berbagai macam perantaran yang haram tadi, kayaknya tidak bisa kaya. Ini salah. Dengan demikian, saya ingin ajarkan, ingin sampaikan kepada antum. Kuatkan iman. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri. Keimanan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, dan tidak lain hadirin sekalian, kita yakin inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, dialah Allah yang memberikan rizki dan maha kuat di dalam memberi rizki. Makanya kejar yang punya rizki. Kejar dengan baik. Antum usaha, dan usaha ini ada yang halal, ada yang haram. Yang haram ini ada yang bisa dilakukan oleh manusia, dilihat oleh manusia, seperti korupsi, maling, rampok, pelacuran, jualan barang-barang haram. Ada yang pakai jalan tadi, supranatural atau mistik, ya, dengan cara memelihara babi ngepet, tuyul. Nah, sekarang apakah mungkin jin itu diajak untuk nyuri dan untuk mencari kekayaan? Maka saya akan sampaikan 3 riwayat. Minimal di dalam beberapa riwayat ada 8 sahabat yang pernah ketemu kuntilanak Arab. Ya, ini kuntilanak tinggalnya di Arab. Dan yang paling masyhur dari 3 sahabat, yang pertama adalah Abu Hurairah, yang ketika dianjurkan oleh Rasulullah SAW menjaga harta zakat, ternyata ada orang yang datang ngaduk-ngaduk makanan, kemudian mau ditangkap Abu Hurairah, minta dilepaskan karena katanya keluarganya banyak, hidupnya miskin dan melarat. Ternyata jin ada yang melarat, ya, akhirnya dilepas. Lalu datang kepada Rasulullah ditanya, bagaimana tamumu tadi malam? Ya Rasulullah, katanya dia keluarganya banyak, hidupnya miskin terlunta-lunta. Bohong, dia akan datang lagi. Sampai yang kedua mau ditangkap, dilepaskan. Yang ketiga akhirnya Abu Hurairah bertekad ingin menangkap dan akan dilaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya setan tersebut mengatakan, mau enggak aku ajarkan satu kalimat yang bila kamu baca sebelum tidur, kamu dijaga oleh Allah. Ini tumbal umat Islam. Ini tumbal yang paling jempol. Enggak ada satupun jin, ibrit, semuanya yang bisa ngelawan. Ini pengakuan dari setan sendiri. Kamu tidaklah membaca sebelum tidur, melainkan akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan tidak didekatin oleh setan. Kemudian yang kedua dari salian Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Seorang sahabat yang memiliki keutamaan yang tidak pernah dimiliki oleh sahabat lain, yaitu rumahnya pernah ditinggalin oleh Rasulullah beberapa waktu ketika hijrah, sebelum Rasulullah SAW bisa membuat rumah. Dan Masya Allah, ceritanya unik. Ketika saat itu rumahnya Abu Ayyub itu loteng, ya, sementara Rasulullah SAW tinggal di bawah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau di atas saja, enggak mungkin ya Rasulullah saya tidur di atas engkau sementara engkau di bawah saya. Enggak wahai Abu Ayyub, silakan kamu tidur sama keluargamu karena memudahkan saya untuk menerima tamu. Subhanallah, adab. Dan dialah yang menjamu Rasulullah yang akhirnya menjadi asbabun nuzul ayat summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Ceritanya Rasulullah kelaparan, keluar ketemu Abu Bakar. Abu Bakar, punya makanan enggak? Oh, saya juga kelaparan ya Rasulullah. Ayo cari. Ketemu Umar. Umar, punya makanan enggak? Saya juga nyari makanan. Nampaknya tiga-tiganya kelaparan. Dan baca klik. Ayo kita sekarang datang ke kebun kurmanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian tanya, wahai istrinya siapa namanya? Ya Ummu Ayyub pastilah antum. Itu aja mikir. Minum dulu mas. Kalau suaminya Abu Ayyub, istrinya pasti Ummu Ayyub. Ya, kalau suaminya Abu Darda, istrinya pasti Ummu Darda. Kalau istrinya Ummu Sulaim, berarti suaminya Abu Sulaim. Tak cita anda suruh. Ya, Talha itu ya. Itu. Jadi Ummu Sulaim suaminya Talha. Aduh, enak aja. Ummu Abu aja. Ya itu ya. Masya Allah. Kemudian hadirin sekalian, tidak lama Abu Ayyub Al-Ansari datang sambil manggul Ayyub. Rasulullah, selamat datang Abu Bakar, Umar. Tumben, kok sampai datang ke sini? Ya wahai Abu Ayyub, kita bertiga kelaparan. Ada enggak kurma yang sudah siap untuk dimakan? Silakan ambil ya Rasulullah. Enggak, ambil aja sendiri. Enggak mau ya Rasulullah, khawatir kurma yang saya ambil enggak disukai oleh Rasulullah, yang saya tidak ambil engkau sukai. Akhirnya Rasulullah disuruh milih, kemudian Abu Ayyub yang naik, ambil. Kemudian setelah itu kambing, silakan ya Rasulullah, kambing mana? Terserah Abu Ayyub, silakan sembelih. Enggak ya Rasulullah, takut nanti yang saya sembelih engkau tidak sukai, sementara yang kau sukai saya tidak sembelih. Adab. Masya Allah. Itu pak caranya nyambut tamu. Ya. Minimal kambing. Antum ayam aja gak keluar. Itu. Kadang-kadang di Jawa itu Masya Allah. Keliling tamu 5 apalagi hari raya. Itu air terus. Makanya setelah bertamu langsung pulang kencing. Makan enggak, ayam enggak keluar, kambing apa lagi, minum terus. Mas maaf, anda mau ke toilet. Ya Allah. Akhirnya setelah makan kurma, makan kambing, setelah itu minum air yang segar. Wahai Abu Bakar Umar, insya Allah kalian akan ditanya tentang nikmat Allah ini. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, ia mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kebun kurma saya, gudang saya yang ada di kebun kurma, itu hampir setiap pagi kurma saya itu berkurang hilang. Kayaknya enggak wajar ini ya Rasulullah. Coba nanti malam pantau. Dan kalau kamu ketemu salah satu jin, bilang bismillah ajibi Rasulillah. Betul ketemu, bismillah. Makanya kalau antum ketemu jin, jangan merinding. Bismillah, ajibi Rasulillah. Itu antum. Mau kemana lo? Itu tanya. Antum jangan lari, ngeprit. Jinnya seneng. Itu siapa aja sama-sama seperti kita kok. Ya, paling-paling jelek antum anggap aja orang yang belum mandi, gitu kan gitu. Atau gembel gendeng, gitu kan gitu. Benar, enggak ada masalah, enggak ada bedanya. Akhirnya betul ketemu, ya. Setelah itu langsung mau ditangkap, akan dilaporkan kepada Rasulullah. Dia nangis-nangis teriak untuk dilepas dan mengajarkan lagi-lagi, mau enggak kamu saya ajarkan satu kalimat yang bila kamu baca di rumah akan jauh dari setan dan tidak akan diganggunya. Ini nomor 2 berarti ayat kursi dianjurkan saat di rumah. Yang pertama tadi kapan? Sebelum tidur. Kalau sekarang di rumah, makanya membaca ayat kursi berkali-kali tanpa ada jumlah bilangan tertentu, silahkan. Pokoknya sekarang ketika di rumah baca ayat kursi supaya tidak didekati oleh setan. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Sama juga, bahkan ketika itu dia langsung malam-malam ketemu, lalu disapa assalamualaikum. Ternyata jawab waalaikumsalam. Makanya kalau antum ketemu juga, antum kasih salam. Kalau enggak jawab berarti kafir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis itu bertanya, ini jin apa manusia? Jin, katanya dia. Oh, kalau antum, jangan, tenang aja. Jin apa manusia? Jin. Setelah itu dilihat tangannya seperti anjing. Apakah bangsa kamu kebanyakan seperti ini? Iya wahai Ubay bin Ka'ab. Makanya betul kata Rasulullah SAW, al-jinnu ala salasati asnaf. Jin itu ada 3 bangsa. Sinfun yatiru fil hawa, satu bangsa yang terbang di luar angkasa. Makanya mereka sampai pada langit mencuri kabar langit. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, hatta yulqiha ala udhuni sahir awil kahin, sampai diberikan kepada tukang sihir dan dukun. Ya. Qad adrakahu al-ashihab qabla ayyulqiha, kadang-kadang sudah disusul oleh lemparan bintang sebelum disampaikan ke dukun, au alqaha, atau telah disampaikan ke dukun qabla adrakahu, sebelum lemparan bintang tersebut. Makanya bintang itu fungsinya diantaranya adalah untuk mengusir cincin yang akan rebus untuk mencuri kabar langit. Fayulqiha fi udhuni walihi, disampaikan kepada telinga wali-walinya yang tidak ada lain ada dukun. Fayakdhibu ma'aha mi'ata kibbatin, dan berdusta 100 dusta. Jadi satu yang benar, 100 kedustaan. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya mau ditangkap juga sama Ubay bin Ka'ab. Minta dilepaskan dan dia mengajarkan. Tidaklah kamu baca satu kalimat ini pagi atau sore. Nah, di sini. Lagi-lagi, fadilah ayat kursi. Ada lagi yang mengatakan siapa? setan itu sendiri. Dan kenapa pagi sore? Kalau sore jin menjelang keluar, dan kalau pagi menjelang istirahat. Makanya ketika dia mau kerja, supaya tidak bertengger di dalam tubuh kita, kita baca zikir pagi, zikir sore. Kemudian ketika istirahat, kita baca zikir pagi. Makanya dianjurkan untuk membaca ayat kursi pada saat zikir pagi dan zikir sore. Makanya di sini ada tiga. Yang pertama dibaca sebelum tidur. Yang keduanya dibaca di rumah, kapan saja dan di mana saja. Antum sedang di dalam kamar, sedang ada di halaman, antum baca. Dan dibaca pada waktu pagi dan sore. Dan ada fadilah secara umum, tetapi masukkan kita ke surga, yaitu dibaca setelah sholat. Kata Rasulullah SAW, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin. Ya? Siapa yang baca ayat kursi pada setiap selesai sholat, lam yamna'hu min dukhuli jannah hatta al-maut, tidak terhalangi masuk surga sampai mati. Makanya di sini ada salian, kita yakini, kita baca benar penuh dengan khusyuk, insyaallah ayat kursi ini dahsyat. Termasuk untuk cari atau apa? Pengaruh-pengaruh tumbal, pesugihan, macam-macam pelet, ayat kursi. Dan ini pengakuan bukan hanya dari kaum muslimin, dari manusia, bahkan yang mengganggu sendiri, yang menjadi sumber gangguan, yang tumbal, yang pelet, yang gendang, yaitu setan, memberikan suatu pengakuan itu. Sementara hadirin sekalian, kalau pengakuan dari musuh, tidak bisa ditolak kebenarannya. Dengan demikian, itu yang bisa kita sampaikan. Sudah cukup? Jam berapa, Pak? Oke, jam 9. Ya, saya mohon untuk tidak ada tanya jawab. Gimana? Ada? Kalau ada, itu syaratnya 3. Satu, pertama ya, jangan sulit-sulit. Kemudian singkat padat. Dan ketiga, kaitannya dengan materi. Ya, insya Allah, mudah-mudahan bisa kita menemukan hal-hal yang baru. Mungkin antum juga punya pengalaman-pengalaman, kita tukar tambah. Tafadhol. Jazakumullah khair kepada Ustadz Zainal Abidin yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik pada malam hari ini. Selanjutnya dari waktu yang masih tersedia, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Ini ada pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apakah jin mampu beneran mengurangi nyawa, mengambil janin dan lain-lain? Apakah ada dalilnya Ustadz? Padahal itu adalah ranah rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, Ustadz belum menyampaikan tentang gendam. Tentang gendam. Ya. Sebetulnya yang saya sampaikan tadi, gendam semua. Dari mulai gendam asmoro, ya, ajimat-ajimat tadi. Intinya gini, gendam itu, kalau tumbal itu barang yang digunakan untuk mencari pesugihan tadi. Kalau pelet itu untuk menarik pelanggan rata-rata. Dan pesugihan adalah barang yang dicari. Makanya rata-rata pesugihan, gendam, pelet itu untuk usaha mencari uang. Ya, bendanya, barangnya namanya tumbal. Supaya pelanggan ini tertarik, maka dikasih gendam. Dan hasilnya adalah pesugihan. Yaitu tentang masalah hubungannya tiga tersebut. Terus kemudian apa tadi? Tentang jin mampu beneran. Ya. Hadirin sekalian, tolong diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perlindungan dari godaan setan. Bahkan juga keluarga Imran meminta perlindungan untuk Maryam dari gangguan setan. Bahkan ini misalian di dalam hadis Rasulullah disebutkan setiap anak lahir itu diganggu oleh setan kecuali Maryam sama siapa? Putrinya. Jadi hadirin sekalian, dari hadis yang sahih ini yang diingkari oleh Mu'tazilah memberikan suatu penegasan yang tegas bahwa jin yaitu setan bisa mengganggu janin. Makanya kita berlindung, "U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hama." Hama itu apa? Hama itu lembut, gondorwo, macam-macam. Hama itu. Jadi min kulli syaitanin wa hama wa min kulli aynin lama, yaitu penyakit ain. Dari sini ada dan salian bukti jelas ada gangguan ke dalam janin. Terus kemudian yang gangguan apa lagi? Apa beneran jin mampu mengurangi nyawa? Ya mampu. Ya tolong diperhatikan ada dan salian. Ada satu peristiwa di Madinah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana ada orang yang hatinya tidak enak. Ketika perang izin Rasulullah pulang, ternyata ditemukan istrinya ada di halaman rumah, mau ditembak. Kemudian setelah itu istrinya bilang, "Sebelum kamu membunuh saya, lihat ke dalam rumah." Ternyata di dalam kamarnya itu ada ular besar. Akhirnya langsung ditombak, lalu diletakkan di ujung tombaknya mau dibuang, dikira sudah mati. Ternyata dalam proses membuang ular tersebut hidup dan mematok dia, akhirnya meninggal. Kata Rasulullah SAW, itu ada ular jin. Saya tidak tahu mana yang lebih duluan mati, jinnya atau dianya. Itu bisa mematikan orang. Ya? Dan bahkan jin juga bisa memiliki pengaruh penyakit ain. Sehingga kita harus berlindung. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada lagi? Ini tolong diulangi tiga jenis jin. Tadi baru disebutkan satu, Ustaz. Yang pertama adalah sinfun yatiru fil hawa, satu kelompok yang berjalan yang terbang di luar angkasa. Wa sinfu yang selanjutnya hayyatun wal kilabun, bangsa ular sama anjing. Wa sinfun hayyatun wa ki'ili wa sinfun yahilluna wa yad'amun, satu kelompok lagi yang bangsa manusia dan hewan ternak. Makanya kita dilarang untuk istinja dengan tulang, karena itu makanan bangsa jin, teman kita jin. Dan kotoran hewan juga tidak boleh, karena makanan untuk hewan-hewan jin. Jadi yang pertama bangsa terbang di luar angkasa, yang satunya adalah bangsa ular sama anjing, dan kebanyakan ular anjing itu ini jin, terutama anjing hitam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-kalbul aswad syaitanun, anjing hitam itu syaitan, dan disuruh untuk membunuhnya. Makanya antum jarang sekali menemukan apa anjing hitam. Dan jarang sekali dipelihara oleh manusia, karena susah. Dan kalau milik orang pun, antum jangan serta-merta langsung dibunuh, ya. Antum bisa ditangkap, dilaporkan ke polisi nanti. Ya, lihat kondisinya. Tapi intinya, kebanyakan ular, jin, ular sama anjing adalah jelmaan daripada jin. Yang ketiganya bangsa seperti manusia, bahkan mereka tinggal bersama manusia, namanya jin amirah. Dia tidak mau tinggal kecuali bersama manusia, dan ketika dia masuk rumah tidak membaca bismillah ikut masuk, dan ketika makan tidak membaca bismillah ikut makan, dan ketika masuk dia akan tinggal di atap rumah kita. Ini menurut keterangan sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan yang langsung, silahkan. Silahkan? Silahkan. Ya, ya. Fadul. Maaf sebentar ya. Ini dulu. Ya. Mudah-mudahan ada yang mantan dukun bertanya. Ustaz, mau tanya. Ya. Jadi, ada sebagian orang yang mengklaim bahwa dia itu bisa melihat makhluk halus. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui makhluk halus. Contoh dulu acara-acara yang ada di televisi, mengejar apa itu hantu itu. Yeah. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Terima kasih. Hadirin sekalian, para ulama ketika menjelaskan firman Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilahnya, makanya jin itu berkabilah-berkabilah. Makanya dukun itu ketika meminta bantuan, maka langsung kontak MOU-nya dengan ketua kabilahnya. Teken MOU-nya. Nanti biasanya kepala kabilahnya mengirimkan anak buahnya. Ya, makanya Rasulullah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya, kata para ulama. Oleh karena itu, kalau tidak dalam bentuk aslinya, yaitu jelmaan, yaitu menjelma ular, menjelma anjing, bisa. Itu yang dimaksud dari mengkompromikan di antara kenyataan-kenyataan dari sahabat tadi, tabi'in, ada yang melihat, yang ketemu jin, bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memastikan sekali bahwa jin dengan manusia bisa mengadakan kontak pernikahan. Dengan ayat tersebut, maksudnya tidak bisa melihat dalam bentuk aslinya. Karena apa? Bentuk aslinya itu cahaya. Ya? Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya api. Api yang bercahaya. Kalau malaikat murni, nur. Kalau jin, nar. Ya. Makanya dari salian tidak bisa. Dan masing-masing sudah Allah Subhanahu wa ta'ala batasi. Tidak akan bisa kontak kecuali menjelma. Kecuali Rasulullah. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah untuk bisa mendapatkan hal itu dalam bentuk aslinya. Makanya Rasulullah SAW pernah menemukan jin dalam bentuk aslinya. Yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud setelah itu hanya berupa asap api. Oleh karena itu, kalau bukan orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah, maka bentuk dalam melihat dalam bentuk jelmaannya, bukan dalam bentuk aslinya. Ya, silakan, Pak. Ya, Pak. Iya, tumbal. Kenapa? Antum juga. Hadirin sekalian, pertama saya tidak punya pengalaman itu. Terus kemudian yang kedua, ini hanya kisah-kisah dari orang yang mantan melakukan itu. Intinya itu tidak ada perjanjian dan hanya menjadi sasaran aja. Makanya rata-rata yang dikurbankan adalah saudara yang dia punya permusuhan. Di sini ada beberapa target. Makanya tadi tumbal musuh. Jadikan tumbal, sementara saudara ini pas sehingga cepat mendapatkan bantuan dari jin. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini ya, itu. Silakan Mas. Gimana? Ulangi Mas. Atau maju aja Mas, maju aja. Silakan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Di desa, sekarang saya domisili di Solo, tapi yeah, rumah saya aslinya Purwodadi. Iya. Yeah. Di desa saya itu 2 minggu yang lalu seorang datang dari Dewi Lanjar membawa uang 2 karung. Lho. 2 karung. Iya. Yeah. Nah itu. Terus lihat uangnya. Uangnya enak lihat, tapi uangnya itu dikasih sama orang yang ingin umroh. Akhirnya satu RT itu 30 orang umroh. Diumrohkan sama orang ini yang dia ngakunya saya bawa uang ini dari Dewi Lanjar. Dewi Lanjar? Iya, di Pati. Iya. Orang 30 orang tadi benar-benar umroh. Dan yang tidak umroh dikasih uang. Uangnya juga tidak berubah jadi daun, ya enggak berubah jadi kertas biasa, benar jadi uang. Minggu depan akan diumrohkan 30 orang lagi. Pertanyaannya, si umroh ini sah atau tidak? Lat? Oh itu. So. Kalau saya dikasih mau juga saya. Ini Pak, tolong diperhatikan. Orang itu, ini kaedah seluruhnya. Ini kaedah antum bisa untuk memahami seluruh harta yang asal-usulnya haram, bukan hanya dari babi ngepet, tuyul, korupsi, macam-macam. Kaedah, orang itu tidak terpengaruh dengan hasil uang transaksi yang antum lakukan selagi transaksi itu halal. Contoh, antum buka ruang makan, halal enggak? Yang beli pelacur, dan duit baru dapat dari pelacuran, dan masih anget ibaratnya. Apakah antum dosa? Tidak, karena transaksi antum halal, tidak ditanyakan sebab asal muasal uang tersebut. Ini penting, karena banyak pertanyaan seputar ini. Ustaz, saya itu umpamanya tender mendirikan bangunan, ternyata bangunan itu dibiayai dari bank. Ya toh? Sama enggak ini? Sama. Yang penting tender proyek antum sah halal. Antum tidak ditanyakan oleh Allah dari mana yang punya gedung itu dapat duit. Entah dari babi ngepet, tuyul, yang penting aku ngarap gedung sesuai dengan MOU. Paham enggak? Satu lagi, antum juga mendapatkan proyek pengadaan barang. Pengadaan barang antum transaksinya halal. Yang barang-barang tersebut digunakan untuk komputer bank. Antum dosa. Dosa enggak? Enggak, antum jual beli apa? Halal. Dia menggunakan untuk yang lainnya, itu bukan urusan antum. Yang penting apa? Transaksi halal. Jadi Pak, muamalah. Contoh lagi, seperti tadi, antum umroh, duit yang antum bayarkan rupiah, asal dapatnya apa? Hadiah. Nah ini gitu, tidak ditanya yang memberi hadiah antum itu duitnya halal apa haram, iya enggak? Enggak. Nah kalau sekarang hadiah yang antum terima harus jelas-jelas sumbernya, antum tidak akan pernah bisa mendapatkan hadiah. Setiap dikasih orang tanya, Pak halal enggak? Pak ini dapatnya benar enggak Pak? Ya, antum enggak akan jadi dikasih. Mungkin dilempar sandalia. Jadi intinya, makanya Abdullah bin Mas'ud ditanya, bagaimana kita diberikan makanan orang yang jelas-jelas ini pemain riba atau pemelihara atau mendapatkan barang-barang yang haram. Dia mengatakan, makanlah, nikmat buat kamu, dosa buat dia. Karena orang tersebut hanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah asal dapatnya halal enggak. Maka di sini ada kaidah umum masya Allah yang sangat penting untuk kita miliki. La yahillu malu ahadin li ahadin, la yahillu li ahad malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'iyyin. Tidak halal harta seseorang pindah kepada tangan orang lain kecuali sebab syar'i. Kalau sebabnya syar'i, sudah kita tidak ditanya oleh Allah sumber dia dari mana. Contoh hadiah, contoh simpan pinjam, contoh gini Pak, antum minjem asalnya halal, yakin antum gak dikasih orang motor pinjaman? Pak, ini halal gak Pak? Dulu Bapak beli pakai apa Pak? Antum ini. Yang penting akad apa? Sewa, menyewa, pinjam, halal. Tapi kalau gak halal, walaupun ikhlas, walaupun aslinya halal, yang haram contoh suap. Yang memberi suap dari harta yang halal, bahkan jerih payah dari berbagai macam proyek yang halal, diberikan secara haram, haram enggak? Lah ini. Atau opah perdukunan, bahkan nasinya ikhlas. Bahkan kepada dukun, bah ini cuma sekedar tali asih bah. Opah pelacuran juga. Walaupun ikhlas, ridha birridha. Bahkan kalau orang Arab mungkin mengucapkan jazakumullah khair. Kan gitu? apakah halal? Tidak, karena sebabnya haram. Jadi tolong dijamkan. Asal harta halal, kalau proses transaksinya haram, jadi transaksinya halal menjadi, paham gak ini? Jangan salah tangkap ya. Kalau antum nanti dipintai pertanggungjawaban asal muasal muamalah orang, Pak, enggak ada orang yang bisa hidup berbisnis dan bergerak. Ya semua di kanan kirinya enggak lepas dari ini kok. Bahkan ada pertanyaan, Pak Ustaz, saya mendapatkan proyek ATK dari salah satu ini perusahaan atau ini, ternyata uangnya itu dari pembiayaan riba. Antum enggak ambil? Kemana? Antum ambil enggak? Antum dapat, maaf, dapat proyek ATK satu kantor. Kantor. Dan pembiayaan ATK itu dari apa? Dapatnya dari bank. Udah gini aja deh biar enggak susah. Antum sekarang jual beli mobil, dapat tender dari salah satu kantor untuk pengadaan mobil. Umpamanya 5 unit cash. Yang kantor tersebut mendapatkan uang dari pembiayaan bank. Boleh enggak? Boleh enggak antum? Udah itu. Kok kayaknya antum jomblang-jomblang dah, Mas. Aku pengen ngeliat muka ini sampean itu. Itu ya. Dijelasin sampai ngotot, enggak paham-paham. Ya. Udah gitu ya. Ada satu, lagi? Satu lagi. Ya. Cukup. Ya. Ini. Ini. Copot ini, berarti gak masuk. Barusan, copotnya okay. Barusan. Ya, demikian kajian kita pada malam hari ini yang sangat menarik untuk kita cermati semuanya. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, semoga apa yang kita dapatkan pada kajian malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita sekalian. Yang jelas kita harus menjauhi segala praktek yang berkaitan dengan apa-apa.